semuanya kelar tanpa curiga emosi, akhirnya kita yang rugi. Kau banting lagi telpon untuk ketujuh kali. Dan masalah yang ada gak habis-habis. Mungkin kau ingin muntah karena suara ini, atau kau butuh waktu untuk dinginkan, turunkan tensi darahmu yang tinggi. Terserah kamulah, aku sih ngikutin. Tapi jangan terlalu lama kau diam tanpa bicara. Aku bisa tunggu asal hanya satu hari. Ku masih bisa menahan semua rasa rindu. Andai batas waktu kita lewati dan kau masih tetap berdiam diri, atur-atur aja. Terserah kamulah, aku sih ngikutin.